Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya dhurriyah saking pondok pesantren Syamsuriyah, pengasuh, dewan pengasuh, kang kalau hormati Ibu Bupati Brebes, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki basa Jawa no bahasa Indonesia? Jawa. Mboten soalnya wau teng tanggungan campur Sunda. Niki Jawa. Beli mengkonon mboten nggih. Mboten ke bocah kok tuku bensin beli oli. Alhamdulillah niki kita dipun rawuhaken dateng majelis khol ingkang maknanipun kita niki dipun elingaken nek kita niku ya ajeng nyusul. Adi menungso niku dipun elingaken nek menungso niku nyusul. Nyusul teng pundi? Ya nyusul mati. Jadi kalau kita niki ngelingaken nek menungso niku bakal nyusul mati. Neng kapan ya mbok? Ora ana sing ngeroh, boten enten sing ngeroh. Mila sebab ora ana sing ngeroh. Mula mati niku saged milih. Mati niku iso milih. Soale mati niku ana model 3. Sampean milih sing endi mati model 3 niku. Ana mati lumrah. Mati lumrah niku napa? Mati wayahe. Kullu nafsin dha'iqatul mati. Nah nek wis mati niku layas takhiru na sa'ata wala yastaqdimun. Ora iso maju, ora iso mundur, wis pokoke dinteni ya teko, ora dinteni ya teko. Wis pokoke iku jenenge mati. Iku mati kelas ekonomi niku. Mati biasa. Mati biasa. Sebab mula ra kondo-kondo, ayo nglakoni sing apik. Monggo nglakoni sing apik supaya pas teko pas apik, aja ngasi pas teko pas dingkik wong adus ngono ya elek. Ya mati elek. Aja ngasi pas nyolong kok mati. Mula nek iso pas sujud mati, mula sregepo sujud mbok tekane pas sujud. Nah niku mati biasa wis mboten usah tak bakas lah niku. Dinteni ya mati, ra dinteni ya mati, wong panjene mati niku sangune wong urip. Anane mati sebab anane urip. Nah, iku mati kelas ekonomi, mati biasa nih. Nah, mati nomor loro niku ana kelase iki. Niku kelas premium nih. Mati kelas premium. Mati kelas premium niku pokoke iki wis patas. Mati bebas hambatan, rati takoni, rati apa langsung lebok ke suarko gelundung ngono-ngono. Niku mati nomor kelas nomor loro jenis ini, mati premium call. Mati kelas premium, kelas eksekutif. Paspor ngono, paspor dinas. Nopo mati syahid. Mati syahid niki mati sing wis paling apik. Ya wis ora perlu di ganti kafane, wis kok dikubur ngono mawon pun. Tadhairo Gusti Allah piyambak. lebu swarga. Langsung petuk widodari atusan. Seenak tok pokoke niku mati. Nah, kabeh wong lu kepengin mati syahid nih. Cuman syaratnya mati syahid niku sitok. Napa? Perang ngadepi wong kafir. Kabeh wong ya kepengin ana perang ngadepi wong kafir ngono ya. Nah, cuman saat ini mati syahid itu sing angel mboten kok lek ngadepi wong kafir. Goleki wong kafir niku sing angel. Sing angel niku matos tiyang kafir niku angel saat ini. Napa meleh kok teng Indo? Nih saya goleki wong kafir niku angel. Monggo monggo. Ajeng teras napa langsung minggah mriki? Kados jerakane niki kados. Nggih ta? Oh, Panji Muadi long nggih. Oh, nggih sehat-sehat. Pak Muadi niki jerakan jerakan bis iki. Nggih ta? Nggih kok. Dedi Jaya. Eh, saged tuwa ternyata. Nggih, nggih. Nggih lah saged sepuh jenengan tak kira nek wong sugih iki ra iso tuwa. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Lho. Monggo, monggo. Monggo Pak Muadi, monggo, monggo. Eh wong sugih ini masih tua ya tetep ganteng. Kula kok rada pangling ngene. Pun nggih. Nah, mati syahid niku mati ini wong kafir, perang karo wong kafir. Cuman saat niki niku sing angel niku madosi wong kafir niku lho. Niku sing angel. Karena beberapa kali dongeng ajeng mateni wong kafir niku ternyata ming dongeng tok. Lunga Suriah jari arep perang karo wong kafir. Ternyata teng mriko ya padha islame sing perang. Wong Indonesia lunga teng Filistin, ini ya padha islame. Lunga teng Afghanistan, ternyata ya padha islame. Ming beda klambi ngoten mawon tok. Lah sing teng Indonesia luwih angel malih goleki wong kafir. Saking pintere Mbah Buyute dhewe, kafir niku ditutup karo Mbah Buyute dhewe. Carane napa? Wong gone dhewe niku dititipno karo Kanjeng Nabi. Carane nitipno napa? Wong Indonesia niku jenenge ora kafir. Jenenge niku rakyat. Nek wis dijenengke rakyat, itu sudah tertutup untuk saling menyerang perang dengan orang kafir. Sebab nopo tiang itu nek nyerang itu namine kafir perang. Lah nek urip bareng saling mengerti niku namine dimi dimi. Lah nek wis urip bareng saling bertanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi niku namine ra'iyah. Dawuhipun Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Lah, wong Indonesia niku wis dijenengke ra'iyah. Sing maune raja kawula. Raja niku metiti, kawula niku manut. Sampun dilebur kali pendiri bangsa ini dengan sebutan ra'iyah utawa rakyat. Jadi nek pun peradaban rakyat itu sudah tidak ada peradaban kafir dulu pintere Mbah Buyute dhewe niku. Mula akhire nek wong Indonesia niku nek goleki wong kafir kangelan. Akhire supaya ana wong kafir sing Islam dikafirno dhisik. Lah niku mula sakniki usum ngafirno wong niku saking bingunge goleki wong kafir. Akhirnya wong tahlilan di kafir no, yasinan kafir, percaya Pancasila kafir, hormat bendera kafir iku sajane saking semangate pengin mati syahid ning kangelan goleki wong kafir mulo terus tanggane niku dikafirno. Milih Ahok kafir, lu ngono-ngono wis lucu niku. Iku wis ora iso diterima akal niku punan. Karena terus sak geleme dhewe sing disebut kafir karepe kon polisi karena mendukung NKRI kafir. Jadi saat ini gini ono peternakan kafir, anyar, dan itu nyalai adat. Di samping nyalai adat, ini nyalai hukum. Mula kadang kula niku sampai sedih saat ini yo kanca-kanca dhewe nek pujian niku yo aja apa nek napa nek takbiran niku aja kadang ditambahi tapi kula niku ora tegel. Napa misale kaya ngene aja yo. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsir wa subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa huwa wahda. Shadaqa wa'da wa nasara wa nusra. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wis cukup. Aja tambahi walau karihal munafiqun. Munafiqun niku ya iso di ngapura Gusti Allah, Dul. Kawurae sampean. Munafiqun niku ya iso di ngapura Allah, kuwi dudu kafir kuwi munafik niku. Munafik niku dudu kafir ya dudu musyrik. Ngono, cuman wong sak karepe dhewe cara numpak motor ngono ngiwonengen sak geleme dhewe. Nggih, kaya bis kota niku. Sing ngerti ngiwonengene mung Gusti Allah karo sopire tok. Munafik niku ngoten niku ora iso dicekel buntute. Cara nahwu munafik niku i'rab. Taghyiru akhiril kalim taktiron aw lafdhon li amilin ulim. Perubahan ngiwonengene tergantung amil sing mlebu. Waduh kula mlo. Lu ngono iku kiai-kiai biyen niku ora gelem ngene. Sakniki ngono, walau karihal kafirun yo iya panjenengan tenan. Walau karihal musyrikun tenan. Lu ngono coba tambahi walau karihal munafiqun. Lah. Abdullah bin Ubay bin Salul kan nek mboten lepat niku. Sedane niku tokoh munafik niku. Niku karo nabi niku didoni karo nabi niku awake dilap-lapi idune nabi saking khawatir jangan-jangan engko diobong geni neraka karena kadang yo berjasa kadang yo mangkelke nabi. Lah wong sakniki niku lega gampang. Beda titik ngono kafir. Beda kerudung niku iso kafir sakniki niku. Nah ini perkembangan model anyar. Perkembangan model anyar nek cara kula niku saking kepengin kepengine mati syahid golek kafir niku angel, akhire sing ana niku dikafir. Kafirno. Lah ngono ku ya wonten asal muasale gara-gara konsep Muhammad bin Abdul Wahab sing bangun konsep al-wala' wal bara'. Endunya iku isine mung walak bala, barok mung mungsuh. Walak niku bala ya sing sak organisasi, mungsuh niku pokoke sing beda organisasi iku barok mungsuh. Cirine kalih ahlul bid'ah, ahli taghut. Ahlul bid'ah pokoke nglakoni sing ora dilakoni nabi niku ahlul bid'ah. Terus ahli taghut dhisikno sak liyane Gusti Allah. Contoh misale wong NU niki taghut gara-gara nek ana pengajian ana adzan niki mek jawab tok. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora mara nek masjid iki taghut pisan. Wis dhisikno sak liyane Gusti Allah ngono. Ana gendera tauhid, iki jelas tulisane la ilaha illallah. Ngopo kok isik dhisikno merah putih? Akhire kaya kula niku dilono taghut gara-gara ra ndukung gendera la ilaha illallah. Lah kula wis kit biyen nganggo gendera la ilaha illallah. Put king riyen ning tak nutupi wong mati. Gendera niku nek wong mati tutupi gendera la ilaha illallah. Lho kok anti la ilaha illallah? Ora wong aku tahlilan yo nganggo la ilaha illallah. Sekoyo aku anti gendera PKI lah. Tapi nek lunga sawah tetep nganggo arit, lunga nukang nganggo palu ngono niku. Yo nek ngoten iki ya. Jadi ini era-nya bahkan misalnya kayak Bashar al-Assad iki di kafir no. Basur al-Asad di kafir no. Saddam Hussein di kafir no. Muammar Gaddafi di kafir no. Akhirnya saya ini bongso-bongso sih senengannya ngafir no. Remuk Irak hancur. Terus napa lho sampean ngaling-alingi syuting. Ya sepunten ini sampean mau gewagah ke didur ngene nek setenge bek. Allah. Kene lho kene lho kene lho kene lho kene lho. Pas iki sampean muka kene ae itu bang cepit kono. Awak sak mono gedene kecepit neng kono. Kene kene kene kene kene. Kene kene kene kene kene. Ayo. Niki Kang. Ya Allah, banser niku lho niku paling sakno ya. Bener ae dibuli apa meneh kliru. Ana sing muni apa banci serem ngono sing apa wis sabar sampean. Sebab jan banser niku pager. Pager niku pancene digedhingi anggere ana wong pengin nyolong wae kok ana pagere mesti sing dirusak pagere di dhisik. Dadi banser niku pagere ulama. Pengin ngerusui ulama ya pagere sik sing diru dirusak. Niku wis kebiyen mulo sampean rasa khawatir. Wong ku banser iki mlebu swarga ya dhisik dhewe timbangane kiai. Lha ya mesti no mesti dhisik dhewe wong banser biasa njogo. Ngerti kiai ajeng mlebu ya mlebu dhisik ngecek lokasi. Swargane wis layak durung. Engko nek wis swargane wis layak tinggal metu meneh. Nggih lho. Ini fenomena baru. Jadi kula niku sempat penelitian kok akeh ya. Kafir model anyar iki kok top. Seneng akeh ngono ya musyrik. Iki fenomena apa to sajane? Oh, ternyata ada orang yang tidak bisa dikendalikan keinginannya untuk mati syahid. Sebab nopo? Ya mati syahid iku enak langsung disambut bidadari. Jari ini kau nomulah teng Klaten niku enten alat untuk nutup niku nek kena bom niku manuk itu tutupi angge baja kersane mangke awak hancur niku nih tesi utuh jadi nek lebus warga iso langsung dinggu. Lho wonten pemahaman ngoten niku nggih wonten wong pung tiyang kathah Joko gereja kafir ngoten niku sak geleme dhewe to. Ya cuman dhek sing ngerti ngopo to wong Joko gereja apa kafir no. Wong kita niki wong Indonesia. Wong Indonesia itu kit biyen cen saling jogo niku pun kit biyen. Perang agama terbesar di dunia niku teng Jawa. Tahun 820. Antaranya kerajaan Hindu sama kerajaan Buddha. Raja Hindu jenengane Panukuh agamane Hindu. Raja wangsa Sailendra agamane Buddha rajane jenenge Garung. Lah Garung iki semangat kebudayaannya iku anti Hindu. Angger petuk wong Hindu pateni, angger petuk Hindu pateni. Sampai raja Hindu jenenge Panukuh itu enggak mau jadi raja, minggat teng India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya si Garung utawa Semaratungga niki begitu menang perang, ajeng bangun candi. Ora ana sing iso gawe, bodho kabeh. Akhirnya golek arsitek Buddha ra entuk, akhire bangun candi Hindu golek arsitek candi Buddha, golek arsitek wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhire ana candi Buddha model Hindu jenenge Sambara Budura utawa Borobudur. Akhire begitu ngono rukun sebab nopo anake Semaratungga sing anti Hindu jenenge Pramodawardhani niku jatuh cinta sama Panukuh arsitek candi niku. Akhire bapakne lah ya nak aku iku anti Buddha kok kowe iki seneng karo wong Hindu aku iki anti Hindu kok kowe seneng karo wong Hindu piye ya nek rapok-rapekno ya aku lak mati we Pak jarane ngoten iki. Akhire kepeksa Semaratungga nikahno Pramodawardhani angsal Panukuh niku. Akhirnya rukun lah karena rojo Hindu akhirnya dadi rojo Buddha gelari rakai pikat pikatan mulane wong desa nek 01 02 gelut aja nemen-nemen ya engko nang anakmu jatuh cinta cinta lah iso. Lan iku cikal bakal kerukunan antar agama. Akhire apa Balaputra Dewa Wangsul Palembang ngetekno Sriwijaya mboten ribut masalah aku ya tadi gede. Sindok pindah teng kawasan timur dados Singosari kali dados Doho Kadiri mboten ribut agama ya tadi gede. Terus akhirnya dadi Singosari Kertanegara ya dadi gede. Wah, akhirnya kita menjadi kerajaan besar waktu ini karena enggak ribut agama. Mojopahit dirukunkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Wah, akhirnya rukun kita biyen saling jaga. Dadi mulane ana banter jaga gereja. Iku arisan asli bangsa Indonesia. Iku mboten produk anyar niku. Ya sik biyen nek ning Bali pecalang jaga Mas. Masjid biasa mawon lho kita ini. Makanya kula niku kadang sampe peniki kok ana fenomena anyar ya. Wong kok kafir, kofar, kafir, kofar, kafir. Dan ternyata ku nek wis kafir, kafir, kafir ngebom mati nih oleh widho. Dari jadi doktrin untuk mempercepat kerusuhan dalam radikalisme salah satu syaratnya adalah mati syahid. Nah mati syahid itu sing angel iki goleki wong kafir, maka kemudian ngangge prinsip ngafirno wong. Dadi aja gumun lho nek kafir kafir kafir kafir produk anyar. Lah di Indonesia wong-wong kaya ngoten niku wis mboten oleh nggon. Wong kafir kafir niku lambaten oleh nggon. Misale ana wong gawe tumpeng ngono dikafirno. Padahal tumpeng iku nek ana wong ngumpul dikei mangan, sebab wong Indonesia terutama wong Jawa mangan ora mangan kumpul. Napa mele wis ngumpul kudu dikei mangan. Wong tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ra iso mangan wae digakno panganane lah wong Jawa. Nah no, lah aku nomor loro sampean rasa bakas niku wis. Bangane engko mumet. Heh, nah iki mati nomor 3 niki. Kelasnya VVIP. Iki mati undangan. Mati nggowo tiket undangan. Mati nopo? Mati jadi diundang Gusti Allah. Nggowo undangan. Niki pengajian ngene niki. Sing nggowo undangan ya munggah ning kene ning ngarep. Sing ora trimo undangan ya ning pojok-pojok ngene. Kita lho ya undangan umum nek ngene iki lah undangan khusus kaya kula ini barang undangan khusus sampai diparani barang tekan kene kok wah nek mboten dugi pripun lho ngono lho niki kiai-kiai kaya amplop undangan biasane nomor lho ha sing pojok-pojok men diumumno tok bijing kol teko nggih ora ya kelas siji lah mati niku ya ngono ana sing mati niku kelas undangan kelas VVIP niku. Mati nopo? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah niku mati VVIP niku. Mati undangan. Lah sampean gelem ora dadi mati undangan? Yo gelem banget deh mati undangan. Ning syaratnya ana duwe nafsul mutmainnah, duwe hati sing anteng. Lha lan kudu duwe ati sing anteng. Kaya ngeten iki anteng lho. Enggak ana sing ya Allah. Lha nggih. Lha mulo kiai-kiai niku sing nomor 1 nomor 2 iku mboten patek dibahas. Sing nomor 2 mati premium mati jihad barang niku wis rampung dibahas zaman Nabi. Asyidda walal kufar wis rampung ning kono. Saiki iki sing diteken ke kiai-kiai niki mati undang undangan supaya diwe mati undangan niku duwe nafsul mutmainnah duwe ati sing andang. Nah nafsul mutmainnah niku panggonane teng pundi? Teng jero ati. Ati niku panggonane teng pundi? Teng jero awak. Ha nah, contone kaya ngeten iki ati niki ngeten iki nggih iki contone ati ngeten iki ati ati niku panggonane jero awak. Nek awake niku obah hati ini ubah ini apa ini anteng hati ini kan anteng padahal ini hati ini ku ya anteng ini apa ini kan anteng coba ini gini ini kita catat apa ini ya banyu ini bu utah lah mula sampean ini dua hati dianteng no kanti nganteng ke a awak mula karo kiai diulang lunggu biasa deh cak lunggu ini penati ini anteng Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah. Eh tenang. Ganteng. Tapi begitu kok gelasnya kocek, matanya ya langsung melok kocek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini mula, kiai-kiai lah mesti duwe selapanan, duwe nopo ngulangi sampe cek duwe hati singan andang. Ngulangi motone. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dene. Makane pun matane niku anteng terus diulangi ngantengne bo. Hukong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wes mulai kocak nih, padu di gelasin lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak terus, ya Allah, ya Allah, ala yung, keringkingan ya Allah. Nah, aku nulis tuh, wes kocak, kocak, kocak, kocak, langsung banyune u, utah, ya Allah, alah, suwene, padu tabiu, ala nih. Lha mula para kiai biyane wong idulang ngantengke ati niku. Ngantengke awak niku ora main-main. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku diulangi ngantengne awak niku selawi ta. Ta untung padang pasir ya tadi. Kali Syekh Mubarok Al-Madzumi diulangi tunggoni. Baina ma'al usra, inna ma'al usra, baina ma'al usra, inna ma'al usra. Yo anteng tenanan. Sunan Kalijaga niku diulangke ngantengne gelas nenangke gelas niku. Niku 3 tahun maca la haula wala quwata illa billah. Sunan Geseng niku 3 tahun kongkon maca ya hayyu ya qayyum. Niku Saridin kongkon maca Allahu Akbar Allahu Akbar. Sing Sunan Geseng keliru ya kayuku ya kayumu, sing Saridin Allahu Akbar keliru lawa bu bubar. Lawa bubar lawa bubar lawa bubar. Dan ini sampean kan beda, sampean biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ini kemulauan diri ini kurang iso anteng wong panjeni lah sekolahnya saulan piping selapan pisan kita dan ini mungkin ya anteng, Sunan Kalijaga ini ya anteng ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, telung tahun. Nek ngomong ke geringgingen lah ya ampun sak dhuwure geringgingen niku. Nah, mula uang niku nek wis awake anteng, atine anteng, irji'i ila rabbiki radiyah ridho. Lha uang nek wis atine anteng ridho. Lambe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mata ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kuping ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Gas tengkul sila ridho. Akhirnya duwe lambe ya gampang nyebut ridho teng Gusti Allah. Ridho. Kena banyu panas lo tangannya subhanallah. Gampang ridho wong nek wis. Bali e kabeh teng Gusti Allah. Mata ono jeduk oh subhanallah. Pecah telek alhamdulillah. Lah gampang wae. Wong nek wis rido, nek wis biasa dijak nyebut niku, jak latihan Allah. Apa-apa Gusti? Allah sampean cacak ta. Ana bledek tuwur lah masya. Allah iki wis dibiasai disekolahi, sekolah rido. Nggih, mata iki wis biasa diulangi rido. Delok napa mawon teng Gusti? Allah. Delok bojo lemu alhamdulillah. Rela mutune tenan. Luwange iso apa-apa rindo, pokoke wis bedino dijak zikir, dijak latihan. Apa rindo delok bojo lemu? Alhamdulillah. Bojoku lemu ndi mau? Oh niku nggih. Nggih. Lemu paling seneng bojoku lemu. Alhamdulillah. Tak tinggal ngaji seminggu ora tak kuli, tetep wae sehat ora bakal kuru. Enak. Lho. Wong niku nek iso apa-apa rindo, nek wis diulangi niku rindo. Ngantos delok napa mawon krungu kuping bojo ngorok ridho alhamdulillah bojoku ngorok berarti saya urip bali enak Allah ridho ridho jadi mula sampean niku diulang latihan ridho berarti dulu kono kene dengkul kejeduk masya Allah mula delok apa-apa wong nang sanu ridho enak. Bahkan delok napa sendal ilang, alhamdulillah. Sendal ku alhamdulillah sendal ku ilang. Nek sampean rung diulang rito, diulung diulang ati sing anteng gampang umup. Delok sendal ilang, oh waduh sih ngono. Lah sampean nek sendal ilang umup atine gara-gara wedhus sampean iso mlebu neraka. Begitu sampean arep mlebu swarga, wedhuse moro. Karena ning atine sampean ana wa wedhus. Wedhuse digoleki Gusti Allah. Wedhus mrene yo ngopo kowe kok lungguh ning atine wong iki? Nggih ya Allah, wong niku ampun dilebokno swarga. Lha napa? Kula mboten rido. Nek ora rido, kula niku difitnah nyolong sendal. Padahal mbiyen kan sak umur-umur dhek ngerti ra ana wedhus kok nyolong sendal. Rido, belum wangi dah mesti rido ni gue nak. Delok pitekmu gak mecet, alhamdulillah. Belum wangi dah mesti rido, pitekmu gak mecet, alhamdulillah. Oh, no pitek kok mu gak mecet. Kapan maneh yo? Kok urung nyising? Begitu ngelak celot, alhamdulillah sejat syukur. Napa sebab ni? Santri-santri ni kita sakit praktek toharoh ngerasi itelek kondur mas masjid. Lah nek mboten enten telek sing munggah masjid digawa pitik apa praktek ilmu thaharo iso dipraktekaken mboten saged. Wong kiai niku dosa gawa telek munggah Mas masjid. Rido. Mula wong nek wis rido niku enak apa-apa rido. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi wong nek ora gelem zikir, ora gelem apa-apa ora rido. Kuping krungu pujian ngamuk. Apa lha wong lha mesti ora kelem pikir sampean delok dadi lungguhno ya mah. Napa ta bid'ah akhire ra duwe sekolahan ngulang ri rido ngono delok tumpeng wah apa iku jarno napa lho niki lho. Jadi nafsul mutmainnah niku padha karo gelas niku jeneng Nabi mawon 15 taun munggah medhun guwa khi kira ini bapak-bapak kan nombok nentrem no hati nganteng no gelas supaya hati ini kan nganteng soalnya hati ini panggonane jeroja jasad inna fil jasad imutqah idha soluhat soluhal jasad wa idha fasadat fasadal jasad. Jadi sampean meneng-meneng di sekolah ini ya ini bisa jadi harus di sekolah supaya hati ini nganteng sesuk jadi VVI VIP undangan mati nih nih nih nih nih undang lu mula uang nih sergap dikir sergap ini kok anteng delok no pemawon tenang moto delok wong Yahudi alhamdulillah wong Yahudi ono urip coba nih rana wong Yahudi lu ngok haji yang langi nah sing iso nge pesawat wong Yahudi Pak Bibi kan nge pesawat yang rata hati wong jenengi tetuko sing teko ratu kutuku sing tuku rata ko teko ora gampang ala-ala anteng tenang bojo ngerokok judul-judul alhamdulillah bojoku sik ngerokok coba nek ora ngerokok ngantukan ora nyambut gawe kendile guling sing wedok akhire bebeke tak kei tambahi kopi tambah enak udekno kopi untuk apa menjaga kestabilan rumah tangga ora kok kopak kopi kopak kopi kopak kopi lah ya bojone sampean yo ora iso ngono kuwi lho. Niki anteng uang ni Sri Dongono dua santri buti rembuling alhamdulillah ono santri ku belinge koyong ono akhir ilmu sabar ku kang kanggo ni rantu santri beling ilmu sabar di praktek no yo raiso dan ni ku alhamdulillah ono cai betul lo seluruhnya itu kita bisa beralhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ana Cina. Lha yo ngono, nek ora ana Cina sing kulak mbako sapa? Nek ora ana Cina bojone lunga-lunga tuku rokok sapa sing gawe wong niku wong kene ra iso gawe. Lha yo Pak Muhadi alhamdulillah ana Jepang iso gawe bis akhir aku iso nyambut gawe lho yo ngono. Ya ben iso. Wong Pak Muhadi perlu jame gara-gara tuku jame wong Eropa. Nek jam kene ya jam iku sengenge dicepno kayu dideloki tutup urung. Ra iso donyane ngene wong iso alhamdulillah kabeh ana ne. Mula alhamdulillahirabbil ya apa lho. Lha iki apa sing ra alhamdulillah. Alhamdulillah ana wong Korea, matane kriwi-kriwi ngene ning pinter iso gawe handphone. Akhir aku nek omong karo bojoku sing adoh karek video call. Halo. Lha apa meneh wong saiki wong modern ini iki ya Allah, urip dhewe apa ya iso ora iso. Wong sampean saiki iki wis campur-campur sak donya wis ora ana sing iso dipisah-pisah. Wong Amerika gawe WhatsApp ya sampean nganggo WhatsApp. Wong saiki wong model anyar niki ya le mlayu bantere ora umum. Kita wong anyar iki nek mlayu kan banter to wong saiki niki. Kula biyen karo sing sepuh-sepuh sampean isih ngalami. Pengen weruh gajah mawon ngenteni flora dan fauna. Nyetrumno aki. Engko nek akine entek mingkup ngi wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko nek piye. Ra wonten niku. Lha sak niki sampeyan wis dolane ora umum adohe wong anyar niki. Nggih ta. Sampeyan karo turu iso weru Afrika saniki, karek nyekel handphone tuku paketan tulisi tengu Afrika ngono metu. Kinjeng kawin ngono metu. Iku banser keplayu ngono ya ana nang ngono kabeh. Iki wong anyar, ini kita orang baru. Hidupnya difasilitasi kali hand mesti gawe handphone semua orang Korea, orang Cina, orang Apple itu makanya tak gelut ya sing fasilitasi ya Facebook sing duwe Mark Zuckerberg lenge sing gelut mungsuan 0102 ya tarungnya nang Facebook tarungnya nang WhatsApp ayu-ayu ini awak dhewe iki saiki sing memfasilitasi orang Perancis pinter gawe wedak, pinter gawe parfum wedak jaga lempeni, siapa sih gelem beras di deplok ya blonteng-blonteng kabeh. Ini dunia baru, ini kehidupan baru umat Rasulullah dalam dunia yang sama sekali baru. Wis ora iso terus urip dhewe wis ora iso, semua butuh orang lah. Ora iso kok, Kang. Lho. Biyen kula niku pacaran kali bojo kula independen. Enggih anggere ana rembulan urip pun iso lunga pacaran kula niku. Nah saiki pacaran nganggo listrik. Listrike mati, mampet jane ngene. WA ra iso, SMS ra iso. Biyen kula ngrayu bojo kula ya enak, Dik, wajahmu seperti purnama. Ngono. Ya niku. Cah saiki sudah tidak mandiri kalau merayu kekasihnya, aneh, Dik. Apa? Apa bapakmu sih berpenjara? Lah kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Pada rausom. Bila enggak bian kula niku lek jatuh cinta nulis surat. Ra ono sing ngerti mek kula dhewe tulisane napa. Kesan iki nulis surat buka uang-uang WhatsApp. Lek bian nulis surat indah bian niku. Kalau rindu itu sangat indah bian nggih. Wong lawas niku. Menyakitkan rindu itu sampai golek kertas warnanya pink di pasar ini kok terus ditulis tulis golek kertas warna pink tintanya warna biru aja warna merah putus tulis dek aku merindukanmu malam hari ini entah kenapa bayang-bayangmu gak bisa lepas dari pelupuk mataku. Nah dijawab langsung, yo aku gede, orang bubar. Aku gak bisa lepas dari bayang-bayangmu di pelupuk mataku. Semenjak kepergianmu ke pesantren, aku selalu terbayang-bayang dirimu. Dan rindu itu semakin sakit. Semakin aku mengingatmu, semakin sakit hatiku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Wong piye niku juga udah isa eling Kang Sudarte ini. Tapi aku memaksakan diri untuk menulis sajak rindu untukmu. Karena aku tahu kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Eh, aman takoni sik disimpen surate kowe. Loh, terus goleki Pak Pos gitu. Anakmu anak baru ini sudah enggak kenal seperti itu. Kangen kan langsung foto barek miring itu. Kalimatnya pendek dikirim terus sih mah mah mah mah. Berbaur jadi satu. Apa dadi siji? Lho saiki ra iso. Hidup baru ini hidup bersama sama. Ora iso mandiri ngono. Ana kanca kula, wah saya hidupnya masih independen. Apa ngombeku degan. Jare sapa ngombe degan independen? Wong golok sing dienggo macai degan iku saka pir, pir gawenan Jepang. Dadi sing paling murni ning donya saniki ning karek sitok. Napa? Ya nek ana udan nang ngapo. Ah, aja ngaku ciduk. Ciduk gawean Cina. Lho ini kehidupan baru. Enggak bisa. Pak Muhadi niku pecine ana bordire. Iku sing garai peci berbordir niku ana bordir teko Cina mereke Butterfly. Nah, terus di bordir nulis Mbah Tarjo, Banser. Lah, benar bisa. Lho niku mula wong saiki ora iso kok. Terus tiba-tiba gak rido, apa-apa gak rido karo Allah. Eh piye to wong saiki niku? Petuk londo gak rido, petuk Cina emosi, petuk Yahudi nak emosi. Hancurkan ya wis. Lho wong donya saiki niki mula kiai-kiai iki ngulange rido wis ta ya rido. Wong Gusti Allah niku jen ngono iku. Wong Gusti Allah niku Ar-Rahman, kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Nah, dunia iki apa iki welas wasi Allah. Ana celeng dipangan singa awak dhewe seneng, tapi nek ana wedhus dipangan singa awak dhewe nesu. Padahal awak dhewe mendina ya mangan pitik, apa pikir pitik ra pengin gedhe utawa mawon. Lha niku mulo kiai-kiai gampang rido. Lah nek wong iku wis rido, radhiyah mardi, dirida, dirida ni sebab terima ketentuannya Gusti Allah. Lah ini udah lah mulai sama ini udah diajari dirida ni, diajari ri, rido, gampang sih Allah, bodoh, ge Allah, bapak ge, bapak segini, dua presiden kuru kuda, alhamdulillah, dua tentara, alhamdulillah, dua merah putih, alhamdulillah. Rillah, lemula wong ini gampang rido niku gede pikirannya. Bung Karno ketika mengatasnamakan bangsa Indonesia, kok ora padu wong saiki ngono mesti gelut kok. Atas nama bangsa Indonesia. Sopo kowe wong ngatasnamakan bangsa Indonesia? Saiki mesti ngono. Wong ono sing mengaku saya imam besar umat Islam. Dek ngono. Ndak bisa lah Bung Karno niku atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Mek wong loro tok lho atas nama bangsa Indonesia. Tapi karena watak rido niku duwe, akhire nopo? Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tanahe saka Wonogiri sampak tekan Purworejo, yes, aku melok rido nggo anak putuku sesuk. Melu. Sing melu yo raja. Bung Karno omah kontrakane ra duwe. Tapi memerdekakan bangsa, tapi karena ini kebutuhan untuk apa? Untuk anak cucu ridho wis aku melu. Kraton Solo, heeh aku melu. Kraton Cirebon, heeh aku melu. Sing melu niki wong top-top ridho untuk apa? Untuk perubahan besar mula bangsa merdeka. Hane saiki ngono-ngono wong lho tanahe jalo sak meter ke jalan tol, ribute masyaallah. Wong-wong kaya ngono kok urip zaman kemerdekaan ra sida merdeka bangsa niki. Nya rido Jenderal Sudirman lunga perang niku paru-parune wing sitok. Berangkat perang paru-paru satu saking apa? Rido nang ketentuane Gusti Allah, trimo lunga perang. Untuk apa? Kemajuan bangsa. Lho kok saiki ana wong BPJS telat e lengutuk tekan Indonesia Raya. Wong ngono ku urip ora merdeka. Indonesia lho pengen merdeka ngono. Rido ya wis. Indonesia rido. Pokoke iki nek wong akeh. Kiai Hasyim mondok iki puluhan tahun nang Mekah. Apal kutub sitah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ana dal nang kono. Mulih niku cek esuk sore ngaji Quran. Tapi begitu Bung Karno teko, yai niki kira-kira dasar negara niki ketuhanan yang maha esa nopo kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya ya sing rido ya wis ketuhanan yang maha esa mawon bung liyane busak. Kenapa rido perjuangannya untuk dinikmati antar suku antar bangsa untuk jadi Indonesia. Lha wong saiki lho apal kadis loro apal kadis loro iki ra rido bangsane dipek wong akeh kepengin langsung genderane dhewe sing ngadeg khilafah ngono lho ya ora ngono kuwi dul iki wong ora patek rido karo wong liya ngono dhewe iki lho ya duwe merah putih untuk payung Sabang sampai Merauke NU ya duwe gendera Nahdlatul Ulama Muhammadiyah ya duwe gendera bintang apa matahari ter matahari ber, no, matahari bersinar matahari terbit gitu. Duwe tapi Kiai Dahlan Kiai Hasyim ketika harus memilih mempunyai bangsa Muhammadiyah maupun NU ridho dengan bendera merah putih. Begitu diganggu londo perang nyowo piro sing entek untuk merah putih padahal merah putih ya mek ngono tok tapi itu mempertaruhkan bangsa. Lho ngono iku wong iki rido ngono iku wis gak apa-apa. Aku sing mati-matilah. Yang penting anak cucuku besok puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho wong koyo-koyo ngene lha saiki lho jemene kok dijaluk nyawane. Jaluk angkat tangan niku lemah. Merah putih niku sakniki lha wis ora njaluk nyawa to. Mek njaluk ngene tok. Ngene tok ora bayar, ngene tok ora apa to kecuali wonge gudiken terus kadal. Ku tak wekram keleke. Mek ngene tok njaluke sakniki. Ngono ana sing alasan musyrik, ana sing alasan bid'ah. Iki mesti pas waktu perang babuyute ora melu iki mesti. Jangan-jangan pas waktu perang babuyute bandar dadu. Lu ngeling ini bentuk keridoan untuk memiliki dimiliki banyak orang. Lu ngene iki lek wong-wong wis rido. Lu akhire sapa saiki? Iki dadi bangsa panggonane wong is wong Islam sing paling akeh. Saiki bangsane aman, Islame jaya. Ngono lho. Brebes aman Pak Dedi ne jaya. Ini orang-orang tidak lupa lho ini aku roti atam marti marti ini harus diridani ya tadi kayak gini ini nah lagi fadkhuli fi ibadah ibadah mlebu ya nang kawula kawulaku nah awak dhewe iki pengen mlebu melu sapa melu yai sing dikhali dina iki lho ngoten tok Pak Khulife Ibadi, ya isatin lawan sing dikhol niki. Ya Asmuni, ya. Ya ya Asmuni Samsuri, ya. Lha niku kene pengin melu. Soale nopo? Ngene iki sing kawula-kawula sing nuduh ki awak dhewe dadi radhiyah mardi. Mardi ya Pak Khulife Ibadi mlebu. Lah kok sampeyan mlebu tengene ya Asmuni. Lho sampean lak mesti mlebu nang gone N. Nah, N lak mesti mlebu nang gone Kiai Hasyim. Ngerti to Kiai Hasyim Mas Asy'ari. Lah Kiai Hasyim Mas Asy'ari melu kawulane namine Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh melu malih. Nggih, Kiai Khairan gurune Fadkhuli malih nang gurune malih nang ngene Kiai Abdul Wahid. Melu mlebu meneh nang kawulane Allah sing radhiyah mardhiyah namine Yai Abdul Halim. Yai Abdul Halim melu meneh kene gurune meneh Ki Khali melu ya wis. Ngoten niku namine Kiai Sufyan. Kiai Sufyan melu gurune meneh namine Kiai Jabbar. Kiai Jabbar melu gurune meneh namine Kiai Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman melu gurune meneh namine Kiai Abdul Halim Benowo. Ya Abdul Halim Benowo melu gurune meneh namine Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng melu gurune meneh Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo melu gurune Sunan Bonang. Sunan Bonang melu gurune Sunan Ampel. Sunan Ampel melu gurune Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Melu gurune Syekh Jumadil Kubro. Melu gurune Sayyid Muhammad. Melu gurune Sayyid Ahmad Jala Luddin, melu guru nih Said Abdul Malik Mongol, melu guru nih Said Alawi Amil Faqih, melu guru nih Said Ahmad Sokib Mirbat, melu guru nih Said Ali Khalid Qasam, melu guru nih Said Alwi, melu guru nih Said Muhammad, melu guru nih Said Alwi, melu guru nih Said Ahmad Al Muhajir, melu guru nih Said Isa, melu guru nih Said Ubaidillah, melu guru nih Said Muhammad, derek guru nih Said Ali Uraiti, derek guru nih Said Said Ja'far Sotik, derek guru nih Said Sayyid Muhammad Baqir, Sayyid Baqir derek guru ni Sayyid Ali Zainal Abidin, derek guru ni Sayyidina Hasan Husain, derek guru ni terkaligus bapak ni Sayyidina Ali. Lah iki sing derek langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dadi fadkhuli fi ibadi, mlebu sira nang kawula-kawulaku sing radiyah mardiyah. Lha niku, lha nek ora rido, ora gelem melu, gurumu sapa? Langsung Kanjeng Nabi. Ayo do konslet no Kang, mulakno. Melu guru mo, ala guruku desa mo, aku langsung melu Kanjeng Nabi. Lho iki lho akhire ana wong iki soalé ora gelem melu ku. Urur ora gelem fadkhuli fi ibadi, padahal syarat mlebu swarga niku fadkhuli fi ibadi wadkhuli janati. Lho dadi carane NU, carane santri niku ya wis ngeten niku kit biyen. Jenenge siratal mustaqim niku duwe siratal ladzi na'an amta alaihim. Lho fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli janati. Sebab napa awak dhewe ora kenal iman nek ora kenal ku? Guru ni sapa? Lho ya iku. Lha mulai Islam sing cara nggone dhewe niku ayem tentrem anteng, pangkate melu guru. Gurune sahabat ya melu nabi, wong sahabat muridé na nabi. Mula sabare sahabat jenenge tabi. Tapi tabiin niku maknane napa? Pendek, penderek, melu. Nah muridnya tabiin, namanya tabi'ut tabiin, sanes ashabut tabiin, ning penderek-e penderek. Lah muridnya penderek-e penderek, namanya tabi'at tabi'at tabi'in, penderek-e penderek-e penderek. Bener sampean jenenge apa? Sampean dawane mau lah penderek-e penderek-e penderek-e penderek-e penderek-e penderek-e. Lah mula wong derek mawon aja cerewet, sing penting iso ndek derek. Masih yo ketibanan yang ngisor pelem yo ora apa-apa, wong penderek kok cerewet. Wis pokoke trimo derek, wis pokoke ana khol aku arep melu derek nek kula derek pokoke Allahumma katut ngono ta. Ngwemper ngisor got ya wis bejo, wong penderek kok cerewet. Keimangan ya syukur ora yo ora apa-apa, wong penderek kok cerewet. Nek kepengin gowo mangan gowo dhewe, wong biasa ngladeni kok njaluk diladen. Ateni lho sing ngundang sampean iki Kyai Asmuni kok. Wong mati sing ngundang iki jare sapa sing urip? Lha sampean iki penderek lah. Perilaku seperti ini ada dalam santri wis penderek, wis menderek, menderek. Melu wis pokoke Allahumma katut. Nah ini jadi hari ini mula sampean aja gumun. Nek wong NU sih kok grudak-grutuk ana kono melu ana khol. Ana khol, bot-bote pengin dadi penderek. Sampeyan ta penderek enak, penderek ra rekoso. Nek penderek nabi pian dicak perang. Ya perang. Wong pira sing budal? Anu nabi meng wong 300 mateke. 300 ngadepi wong 3000. Sampeyan ta ora ngalami situasi kaya ngoten niku. Penderek sing paling enak iki sampean wisan. Kiyaine ora galak wisan. Lah nek sampean penderek Sunan Kali Joko terus kok Sunan Bonang ngono lungguh 3 taun mencret sampean. Untung derek Yai Asmuni lungguh sak gelemmu metangkringe sak gelem. Alah enak deh. Awak dhewe iki penderek mulya. Ayo. Derek Sunan Kudus ngono to, Pak. Kok kon wiritan ning dhuwur klopo? Menek klopo wiritan maca Allahu Akbar 3 taun aja medhun. Oh, pokok sampean. Derek Sunan Kali Joko ngono, "Hei, waca." Iku, "Ya Hayyu Ya Qayyum, aja mlayu kok nek ana jaten kobong." Lho ya awak dhewe ya. Gosong lho dhewe iki penderek paling enak teko ya karepmu. Ra teko ya karepmu. Nek teko tak kei mangan lho kurang apa to sampean iki. Iki jenengane penderek kelas pitik potong ya nggih. Fasilitasi enak. Iki penderek soalnya nggih sampean iki kerase wis ra kelas murid sampean iki. Murot. Lho iki penderek paling enak iki saiki lho. Ya Allah. Ini sampe kalau penderek teko juga keterop, gak ketendo, suguh imangan. Kulo niku penderek gumun saiki pak gumun. persis kaya nek mulutan. Kula niku gumun wong saiki nek ana mulutan niku. Ana panitiane. Terus narik. Begitu narik ngono ditarik konangan panitia mlayu. Mau bayar. Lho sing dimuluti ku nabi mudul. Kowe arep melu sapa? Wong nabine dimuluti kok malah sampe ngenteni diundang. Sing nabi ku sapa? Kula nunggu ngene iki mumet lho pikirane ngene iki. Ana mulutan iki teko ning omah-omah panitiane ngeterno edaran, mohon hadir ada peringatan Maulid Nabi jam sekian. Ya Allah, nabi sampe dijojokno dipayok-payokno ning omahe. Umate nek gak umat saking gebleke iki ra ono. Wong asik sedih kadang. Nggih sampe ana umat teko ngono gawa proposal. Ya Allah, mulutane nabi ku aja tenda-tenda ditarik. Sampean kandha sesuk ana mulutan, duwe pitik kekno, duwe apa kekno. Sayyidina Abu Bakar nderek nabi niku unta 1000. Sampean kadang pitik ngene ngirim pitik pincang, ya Allah. Wis jek ra mutu blas kok saiki iki. Ning kudu dielingno. Sampean niku duwe nabi, nabi iki dimuluti. Nah sampean niku ana apa-apa mesti titip karo Kanjeng Nabi wong pancen ra weruh dhewe. Sing weruh Kanjeng weruh Gusti Allah niku Kanjeng Nabi, sing annaka tarahu niku Kanjeng Nabi, awak dhewe nameng ka annaka tarahu sebab ka annaka kaya-kaya weruh, mula titipo karo sing weruh, mula anggar apa wae titipno Kanjeng Nabi kanthi maca selawat, mula salat ya ora sah nek ra diwacano selawat. Tunggu rasa nek ra diwacano selawat wong awake ra weruh dhewe lho wong bendina titip ngono lho. Lah nek mulutan ya Allah dadak ditarikno. Kadang ditarik we mlayu. Lho sing nabi iki sapa? Kaya nabi iki gak payu terus dijojokno di depan umatnya lho. Aja ngono sesuk meneh, Dul, ya. Iki umat geblek ya ngono wae aja ngono. Lho kaya ngene iki jenengan ajeng melu, Mbah, asmu. Asmu ni sampeyan iku arep melu. Lho melu ngono kadang ngenteni undangan. Sesuk padahal ya Yasmin niku ora kirim undangan ya delok rupane kaya muridku bathuke stempel e kaya murid. Lho ngene niki lho mulo khol niku wis teko-teko khol teko ngono karo khol. Nek pengin ngantuk nang turu wae ning aja ning sendinge wit pelem ora pangan semut ngono lho. Turu ngono lho. Iki kelas penderek, wong penderek kok cerewet saiki niku lho gumun. Lho fadkhuli fi ibadah mlebu wae nang kawulane Gusti Allah mlebu. Nek sampeyan iku nek pengin mlebu teko aja turu ning omah. Lah mula nek ana khol ngene iki ajane ya. Iki lak kawula kawulane Allah sing awak dhewe iso nitipke awak mula nek ana khol ngene iki ya. Sampeyan nitipno awak ya anu Gus kula niku ajeng nitipke mbah kula teng khole apa panjenengan wong mbah kula niku sembayange blang bentong kula nitipke mbah kula nggih kersane fatkhuli fi ibadah ditak titipno lah niki nggih wong nitip nggih kula tak nitip pedhus mbah yai wong kula niku ajeng nitip kok padhe kula niku sembayange ya jumatan tok kula nitip pitik kula nitip duit 10.000 nggo nyangoni mbah kula bapak kula lho ngono iku asline nek maca fatkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati lho aja malah sampean arep-arep berkat ngoco ya dene engko sampean ngirimi wedhus kok dibeleh meneh ha iku hake wong akeh supaya dadi sedekah lho ngene iki iki nalar sederhana sih mbiyen mulono para wali iki nek khol wong gawakno wedhus gawakno pitik pengen melu lah pengen melu iku bayar ora kok arep-arep dibayar dibayari ngeten lha saiki conto innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya mentelah ya innallaha wa malaikatahu yusholluna. Jadi Allah malaikat iki maca selawat dateng Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi niki wis penuh selawat saking Allah saking malah ekat hukume barang penuh niku ngiseni sing kosong. Berarti kudune ayat niku ya ayuhan nabi sallu alal muslimina wasallimu taslima. Ora kok yo kemudian wong mukmin ya ayuhan ladina amanu sallu alaihi, iki jenenge sing kotong ngiseni sing pen sing penuh, padahal kudune sing penuh ngiseni sing kotong. Maknane napa sampean sing dingongkon moro dateng Kanjeng Nabi, dudu Kanjeng Nabi sing moro nang sampean. Lha mula nek ana khol moro teko wong gawa duwe pitik, gawa pitik. Sayyidina Ali duwe ilmu, duwe kendel, gawa kendel. Sayyidina Abu Bakar duwe bondo, gawa bondo. Sampean duwe pitik, gawa pitik. Dhewe wedhus gawa wedhus. Dadi Kanjeng Nabi men moro rono nang para ulama ya moro. Aja sampean sing diparan parani, iki jenengane sumur marani tim timba. Lho iku wis bolak-balik saiki. Wong fatkhuli fi ibah dilebu mlebu ora ana ora malah golek. Nah, ngene iki lah. Mulane khol itu kesempatan. Sampean rapetuk nabi, sahabat iso titip nabi, sampean rapetuk mulo digawe maulid nah nabi. Nitip para ulama sampean digawe mekanisme jenengane khol supaya iso nitip. Sebab nopo tanpa aksesnya para ulama awak dhewe niki ndak punya akses apa? Sebab para ulama niku sing download dhewe biyen. Syekh Abdul Qadir download 20 tahun. Sunan Kalijaga download program 3 tahun. Awak dhewe dijak download 2 jam tu turu. Mula para wali niku duwe program iso.co.id. Lah nek cara komputer .co.id, cara wali ila ruhi ila hadra. Hadir niku ngakses program, maka begitu ila hadrati ila ruhi ngene, awak dhewe iso share it Fatihah nitipno mbahne wa na khususun ila ruhi waqtul alfa. Lho ngene ya. Lah iso sampean wong rate program dhewe kok nitip. Ya kudu buka wifi. Mula wadwi nganggo wifi ni Syekh Abdul Qadir, nganggo wifi ni Kiai Asmuni. Lagi hakikatnya hal. Mula mungkin awak dhewe lagi kelase napa ya ayat wan nafsul mutmainnah, lagi diulangi duwe ati sing antang. Wis muga-muga kabeh pinaringan istiqomah. Sampean sebagai penderek diparingi sabar dadi penderek, sing diderei ya duwe sabar, duwe pangkat diderei kali umat. Mula kita dongaaken muga-muga ingkang nerasaken nika sak sedane Yai Asmuni dados penerus ingkang sae, ingkang manfaat, ingkang barokah. Tinggalane Yai Asmuni muga-muga tambah gede, tambah manfaat, tambah barokah, lestari dugi dinten kiamat beto imanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthani. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Adzkirna wa nasina jalal ikram. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair, akhdim lana bi qawli la ilaha illa Muhammadur rasulullah. Lana bisnil khatimah. Bilika ya Allah, syukur sebelumnya. Babi karmati Allah, ya Allah. Abi haqqi Rabbana ini askan temin duriyati biwatin gari dizirin a'in dan baitika al-muharram. Rabbana li yuqimu salata wa ja'a abidu temenan nasi ta'bi ilahi marzuku minat tamarati lallahu wa syukurun. Ijala ulatina duriyatina talamidana lil amal khair. Al-ibadil qalam sebelum qiyamah dunia li abayina umatina. Syekhima syekhina ajadu jadatina usulim ila jamila ruhi bahagiai asmuni jamil usulim. Wa furu ima lesakuna bin Allah maafir lahum. Warhamu ma'afi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajurahum. Wa la tafzina ba'ad mafilan walam. Allahumma jil qabra muradha miradul jinan. Allahumma jil rahmatah wa rajah minum kubna ila Muhammadur Rasulullah. Wa aqtir sunnahina irja'i ila rabbik radiyat tamma rudiyah. Wa tukhuli fi ibadi wa tukhuli jannati. Ilga ya Allah. Syukur bagi ya Allah. Ilahi ya karim. Tamim bina'ana adal ma'ad ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana adal ma'ad asham syuriyah ya Allah. Bijail Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ya karim tamim bina ana bijail Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ya karim tamim bina ana bijail Mustafa sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha alaihi al maghdubi alaihim al dhalin amin ihdina siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salli ala sayyidina muhammad